Seorang bayi mungil lahir ke dunia dengan membawa fitrah dari Tuhannya. Kumandang azan iqomah di dua telinga, berbalut asma indah di alas dengan akikah. Beribu ucapan selamat dan bahagia, berjuta syukur terpanjat pada Yang Esa. Diiring sukacita atas kelahirannya, bersama nikmat karunia dan kebesarannya. 17 tahun dia telah remaja, 3 tahun menyusul telah dewasa. 4 tahun beruntun hatinya terbuka, menatap hakikat hidup dan kehidupannya. Dia berbesar hati untuk mulai mandiri, meniti jalan menuju ridho ilahi. Sibakan penghalang, menggapai harapan, menggenggam bekal dalam menyongsong masa depan. Seorang bayi mungil lahir ke dunia dengan membawa fitrah dari Tuhannya. Kumandang azan iqomah di dua telinga, berbalut asma indah di alas dengan akikah. Beribu ucapan selamat dan bahagia, berjuta syukur terpanjat pada Yang Esa. Diiring sukacita atas kelahirannya, bersama nikmat karunia dan kebesarannya. 17 tahun dia telah remaja, 3 tahun menyusul dia telah dewasa. 4 tahun beruntun hatinya terbuka, menatap hakikat hidup dan kehidupannya. Dia berbesar hati untuk mulai mandiri, meniti jalan menuju ridho ilahi. Sibakan penghalang, menggapai harapan, menggenggam bekal dalam menyongsong hari depan. Seperempat abad mata telah melihat, semoga husnul khotimah sampai di akhir hayat. Semoga husnul khotimah sampai di akhir hayat.